Perdana Rekor Aurora Pianisti. Buat yang suka modus, jangan modus-modus aja. Dan komen video aku ya, dan jangan download video ataupun MP3 bajakan. Jangan lupa di subscribe channel favorite Perdana Rekor. Thank you.